Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari ini diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang mudah-mudahan insyaallah kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita, teman-teman yang dirahmati Allah. Dari yang sudah kita baca tentang syarat Al-Khalitan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam de Alka dan Pak Jagat, ahlan wa sahlan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain amin ya rabbal alamin. Wa'lam annahu yushtaratu ma'a ma dhakarnahu كون المجموع نصابا فلو ملك زيد 20 وآخر 20 وخلط وبكي لأحدهما شاة بلا خلطة أي بلا خلطة فلا زكاة أصلا. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah bahas bahwa dua orang yang punya kambing, bisa saja keduanya itu zakatnya seperti zakat satu orang dengan catatan kalau kedua kambing tersebut bercampur. Nah, bercampurnya itu punya 7 syarat, yaitu sama kandangnya, sama jalan ke lapangan gembalanya, sama penggembalanya, kemudian juga tempat minumnya sama, kemudian tempat istirahat, berteduh setelah dia minum juga sama, kemudian tempat dia memerah susunya sama gitu. Nah, kemudian ditambahkan nih dari syarat batu, syaratnya lumayan banyak gitu. Wa'alam annahu yushtaratu ma'a ma dhakarnahu, ketahuilah bahwa juga disyaratkan ma'a ma dhakarnahu, di samping apa yang sudah kita sebutkan bahwa disyaratkan 7 tadi, kaunul majmu'u juga disyaratkan bahwa hewan yang berkumpul dalam satu lapang gembala tersebut, yang bercampur antara hewan gembala apa hewan ternak satu orang dengan yang lainnya, kaunul majmu'u nisoban. Jadi syaratnya yang berkumpul itu memang nyampe nisab. Jadi kalau yang satu punya 10 ekor, yang satu 10 ekor, kan gak nyampe nisab. Si Ahmad punya 30 ekor, Ali sampingnya teman yang bercampur cuma punya 5 ekor. Itu kan gak nyampe nisab. Jadi syaratnya memang harus nyampe nisab. Falau malaka Zaidun Ashrin, kalau seandainya Zaid, dulu sempat diceritain ya, dulu waktu belajar Audah Masalik, Audahul Masalik itu kitab mata apa namanya Syarah Alfiyah, itu Dr. Budian tuh hafizahullah pernah cerita kenapa setiap perasa Arab selalu contohnya tuh Zaid itu. Mendelupa tuh kenapa tuh selalu Zaid kan gitu, kalau enggak Zaid sama Amr, Amr itu Umar yang ada wawunya Amr. Selalu beliau berdua itu yang jadi contoh tuh. Falau malaka Zaidun 20 wa akharu 20. Kalau seandainya Zaid punya 20 ekor kambing. Waalaikumsalam Afif. Ahlan sahlan Ustazul Kifli. Kalau Zaid punya 20 ekor wa akharu 20, kemudian temannya juga punya 20 ekor, kemudian wa khalata, kemudian dia nyampurin itu 20 ekor 20 ekornya, wa baqiya li ahadihima syatun, akan tetapi tersisa dari salah satu di antara dia ini aja sisanya, entah Zaid atau temannya, tidak bercampur satu kambing aja. Artinya yang bercampur cuma 39. Jadi pas digembala yang satu tuh ogah-ogahan. Orang-orang kambing yang lain jalan ke gembala begitu ya, diatur nih yang satu nih lagi gak mood dia. Akhirnya dibungong aja di kandang. Jadi satu hari itu dia gak ikut. Nah berarti gak ada khultoh tuh. Kenapa? Karena satu ekornya tidak ikut bersama. Muabakiya li ahadihi masyatun bila khultotin, dan tersisa satu di antara yang lain, entah itu punya Zaid atau punya temannya, bila khultoh, enggak ikut nyampur. Fala zakata aslan, maka tidak ada kewajiban zakat. Jadi memang harus 40-40-nya tuh. Wa ishtarotu aydun, ditambahin lagi nih. Jadi pertama tambahan syaratnya. Jadi 7 syaratnya Syekh Abi Syuja, tambah syaratnya Imam Taqiyuddin al-Lisni. Pertama, kaunul majmu'u nisoban. Jumlahnya harus nisab. Wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan juga ayyakunal khalitan, bahwasanya yang namanya hewan yang bercampur, dua hewan yang bercampur itu min ahli zakati, daripada orang yang ahli zakat. Artinya muslim. Jadi kalau kita punya kambing, saya punya kambing 20 ekor. Pesawat. Saya punya kambing 20 ekor. Digembala oleh gembala yang sama, yang mana dia juga menggembala kambing orang lain 20 ekor. Jadi itu 40 ekor. Cuman yang satu lagi itu bukan muslim. Kan syarat wajib zakat Islam. Ya kan? Al-Hurriyah. Kemudian dia merdeka. Al-Milkuta, milik sempurna. Nisab dan haul. Kan gitu. Ono yang satu lagi bukan muslim. Nah, maka enggak kena wajib zakat. Artinya saya ngitung-ngitung diri. Kalau ngitung diri, kalau nyampe ini. So. Tapi kalau enggak nyampe ini, so, berarti enggak ada kewajiban zakat. Ayyakunal khalidhan min ahli zakah. Haruslah dua hewan yang bercampur itu, si pemiliknya min ahli zakah. Daripada orang memang layak untuk bayar zakat. Kalau kafir, non-muslim kan enggak layak. Laisa min ahli ibadah, kan begitu. Walaupun mereka dituntut untuk beribadah. Ini udah kita singgung berulang-ulang ya, tentang apakah orang non-muslim dituntut untuk beribadah. Mukhatabun bisyara'i, apakah orang non-muslim itu juga jadi dituju tentang hukum-hukum syariat. Jumhur sih ya, kalau mazhab Syafi'i ya. Itu kenapa kemudian orang non-muslim diazab di akhirat, karena sebab mereka melalaikan kewajiban agama. Gitu. Tapi kan mereka enggak muslim, iya. Justru karena mereka enggak muslim, akhirnya enggak beribadah. Tapi kan nanti kalau mau ibadah, dia harus masuk Islam dulu. Halil kafir mukhatabun bisyara'i, kan begitu. Falau kana ahaduhuma, kalau seandainya salah seorang di antara yang punya kambing itu zimmian, ahli zimmah. Zimmi itu orang kafir, non-muslim, tapi kagak ngajak ribut. Dia zimmi. Apa namanya, muslim, non-muslim, tapi enggak ngajak ribut gitu ya. Orang kalau mau ke masjid kagak dipagerin jalanannya gitu. Orang kalau mau sunat kagak dikejar-kejar gitu. Jadi pokoknya aman lah begitu. Kalau sekarang zimmi apa enggak Ustaz? Yang orang non-muslim tapi doyan banget kampanye gini-gini. Saya juga bingung tuh kalau sekarang. Ya. Sekarang punya tetangga non-muslim aja, ini gara-gara tensinya tingginya, jadi tensi kita juga jadi ikut tinggi. Ngelihat, tahu bingung juga tuh. Falau kana ahaduhuma zimmiyan, kalau salah seorang di antara dua orang tersebut adalah zimmi, orang non-muslim, au mukataban atau budak begitu. Nah, budak mukatab kan bisa saja dia punya harta. Kan ya? Dia dikasih oleh tuhannya tuh, dikasih oleh tuannya tuh kambing. Dua, kambing laki, kambing perempuan. Rawat tuh. Supaya apa? Ntar kalau udah gede dijual, kalau dijual bayar tuh buat bebasin diri. Nah, kan kepemilikannya si mukatab tuh kan makhlut kan begitu, tercampur antara punya dia dengan punya tuannya, tapi boleh dia punya kan gitu. Itu kan salah satu kekhususan yang dimiliki oleh mukatam. Dia punya, dia rawat tuh kambing 2 ekor, lahir 4 ekor, lahir 5, 6, 7 sampai kemudian 20 ekor. 20 ekor udah enggak sanggup, udah gua enggak sanggup udah ngerawat. Ya gue kan punya tugas ngerawat tuan gue juga, gue kan budak kan begitu, budak mukatab. Akhirnya disuruh tuh yang lain, pengembala nih, apa namanya, angon nih kambing gue 20 ekor. Bercampur dengan kambingnya orang merdeka. Kan? Fala zakat, maka tidak ada kewajiban zakat. Kenapa? Karena zimmi dengan mukatab tidak wajib bayar zakat. Wala asaro lil khultotima, dan juga tidak ada pengaruhnya percampuran tersebut. Bal in kana nasibul muslimil hurrin nisaban zakkahu zakatal infiradi. Bal bahkan kalau seandainya, ini tetapi ya berarti, bal artinya tetapi. Tapi in kana nasibul muslimil hurri, kalau seandainya kepemilikan hewan kambingnya orang muslim yang merdeka nisoban itu sampai pada angka nisob, zakahu dia wajib membayar zakatnya, zakatal infirad. Zakatal infirad itu maksudnya yaitu tadi, jadi dia punya 40 ekor, si mukatab atau zimi punya 50 ekor, itu kan 90, berarti yang wajib zakat ya cuma 40 ekor doang. Kenapa 40 ekor ya? Kan dia muslim. Itu yang 50 ekor yang punya non muslim, yang punya mukatab enggak usah dihitung karena dia tidak wajib bayar zakat. Zakahu zakatul infirad, dia wajib bayar zakat, zakatul infiradi zakatnya orang sendiri. Wa illa, tapi kalau enggak nyampe nisab, fala syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban zakat atas orang muslim tersebut. Wa yushtarotu aidon, dan disyaratkan juga. Ini syarat yang ketiga nih, tambahan dari Imam Taqiyuddin al-Isni. Yang pertama harus nyampe nisab jumlahnya. Yang kedua, si pemiliknya haruslah orang yang memang ahli zakat. Yang ketiga, wa yushtarotu aidon, dan disyaratkan juga dawamul khultoti fi jami'i sanah. Dawamul khultoh fi jami'i sanah. Bercampurnya terus-terusan sepanjang tahun. Dari mulai tanggal 1 bulan Rabiul Awal 1442 sampai Rabiul 1 4 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Jadi sepanjang tahun tuh harus nyampur terus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Iwan. Pak Rabi. Jadi sepanjang tahun dari mulai tanggal 1 bulan Rabiul Awal 1442 sampai tanggal 1 1443 Rabiul Awal itu Rabiul Awal 1443 Hijriah, itu emang semuanya harus nyampur terus. Jadi kalau ada satu bulan aja enggak nyampur. Nah, itu jadi cacat tuh khultohnya. Kalau khultohnya jadi cacat, maka tidak dihitung sebagai khalithon. Jadi harus sepanjang tahun. Falau farroko, kalau kemudian mereka berdua misahin, fi syai'in min dhalika, di sebahagian daripada haul tersebut, gitu. Bulan pertama nyampur, bulan kedua nyampur, bulan ketiga, bulan keempat ditelepon, ji, gue lagi tipes nih, gitu. Yang pengembalanya tipes, gitu. Gue tipes nih, gue dirawat nih, kambing lu kagak ada yang rawat, lu ambil lu dah sehari dua hari mah, gitu. Sehari dua hari mah lu rawat diri dah, gitu. Akhirnya dalam jangka selama si pengembala tipes, yang punya ngambil, yang punya juga ngambil, akhirnya terpisah tuh. Berarti dalam jangka sekian hari, dia dipisahkan tuh. Berarti kan gak sepanjang tahun dia campur, ada hari di mana dia gak bercampur. Maka in qata'a al tanqati'il khultatu in kana ya wa in kana yasiran, maka berhenti itu haul al khalid walaupun yasiran, walaupun cuma sebentar. Jadi walaupun cuma sehari, kalau sengaja dipisahin, ya emang sengaja dipisahin kan begitu. Ya habis pengembalanya sakit, ya udah gue ini sendiri dah. Yang mana juga hari ini sendiri. Malah yang pas diambil bukan digembala, malah masukin kandang dikasih makan. Nah, itu kan juga berarti malah kagak saimah kan gitu. Padahal syaratnya sepanjang tahun harus saimah. Kemudian dipisahin, walaupun sebentar ma'al qasdi sebenarnya tambahin nih. Wa in kana yasiran ma'al qasdi, walaupun cuma sebentar dan itu dengan sengaja gitu. Ya emang sengaja, dia niat gitu dia ngambil. Karena si pengembalanya lagi repot, entah lagi sakit atau apa gitu. Na'am lawaqo at-tafriqu, kalau seandainya terjadi itu perpisahan al-yasiru, perpisahan yang sedikit sebentar cuma sehari dua hari, bila qasdin tanpa sengaja. Bila qasdin tanpa sengaja, fala yu'atsir, maka itu tidak berpengaruh terhadap status khultuhnya. Bila qasdin tanpa sengaja. Tanpa sengaja itu misalnya ya kambingnya yang udah kita udah giring ke sono, kita udah giring ke sini. Tapi tetap aja dia enggak mau. Dia misah gitu. Itu kan enggak sengaja tuh. Kitanya udah melakukan jalur yang sudah sesuai yang bagaimana orang gembala. Fil mawala yu'athir wa yaqa'u dzalika muktafaron, dan apa yang terjadi perpisahan sehari dua hari itu ada 2-3 ekor yang berpisah dengan sendirinya, padahal kita udah giring, tahu-tahu dia melipir kemana gitu. Kan ada aja kambing, apa namanya, al-ghanamun nat, kambing yang kabur. Kan di dalam pembahasan penyembelihan kan juga ada. Tentang bagaimana menyembelih hewan yang memang bisa. Al-maqdur alaih dengan ghair maqdur alaih. Yang maqdur itu yang disembelih lehernya. Tapi ada kambing yang menggila, yang dia kabur. Maka yang kayak gitu tuh boleh ditembak. Artinya kalau mau makan tuh kambing boleh ditembak. Yang penting sekali tembak mati kan begitu. Ada di mana kambing tuh ya stres sekali dia akhirnya dia pergi. Nah itu bila qasdin tuh, yang itu nggak ada masalah. Tapi kalau sengaja emang udah hari ini gue mau jajal nih. Gue jajal apa? Jajal apa gimana sih ngangon kambing? Akhirnya sehari itu dilepas sama pengembalanya, diserahin ke pemiliknya, sehari diangon sendiri, dia rasa enak, besok diangon lagi sendiri, besok dirasa enak terus sampai 2 hari 3 hari seminggu diangon sendiri. Lalu gue balikin lagi nih, capek juga ngangon kambing. Nah, berarti kan ada waktu seminggu yang itu dia tidak bercampur, maka enggak, jadi harus bercampur sepanjang tahun gitu. Jadi in kana yasiran ma'al qasdi, tapi kalau bila qasdin tetap enggak ada masalah, itu tidak berpengaruh. Seperti kambingnya yang ya tadi, kambingnya yang apa namanya melipir sendiri begitu. Wa yaqa'u dzalika muktafaron, dan perpisahan itu diampuni. Kaidahnya kan yuktafaru fil qalil ma la yuktafaru fil katsir. Naam. Law ittala'a, kalau seandainya. Naam, ya. Kalau seandainya dua orang yang punya kambing, ittala'a 'alaihi, dia ngelihat kambingnya melipir. Keluar dari percampuran, keluar dari gembala. Misalnya dia kemana gitu. Fa'aqarra, tapi dia ngebiarin aja. Aqarra itu kan mengakui dan membiarkan, mendiamkan. Makanya ada ikrar kan, ikrarun nabi, pendiaman nabi terhadap sesuatu, berarti kan dari lul jawaz itu boleh tuh, dalil kebolehan. Nah ini orang lagi apa namanya, dia ini si yang punya ngelihat tentu kambingnya di kandang, orang-orang di gembala kambingnya di kandang, dia kan ngelihat tuh bahwa itu ada perpisahan. Fa'aqarra, kemudian dibiarin gitu. Ala dzalika, dia biarin terjadi perpisahan tersebut, irtafa'atil khultah, maka hilang tuh status khultahnya. Hilang. Kenapa? Karena dia ngelihat, dia enggak langsung bawa lagi. Maksudnya pas dia lihat dia langsung balik lagi ke kandang. Tapi dia melipir dan jadi berarti ada apa namanya? Ada syarat, bukan cuma melipir sendiri, melipir tanpa diketahui oleh si pengembala atau si yang punya gitu, si kambingnya. Itu yang namanya bila qasdin. Enggak tahu gitu. Angon aja gitu. Pas balik, lah ini kambing kurang nih. Tadi gue bawa ada 20, ini 20. Yang ini tinggal 20, yang ini tinggal 18, ini 19. Berarti ada 3 nih yang kabur nih. Nah itu dia enggak lihat tuh. Tapi kalau dia lihat kemudian dia akor, dia kemudian apa namanya membiarkan itu, ya udah berarti irtafa'atul khultah. Enggak ada lagi percampuran. Wa'lam annal khultah tak ketahuilah bahwa percampuran itu tu'asir fil mawashi bila khiraf. Berarti ada tiga tambahannya tadi, tambahan syaratnya cuma tiga. Kaunul majmu'u nisoban, jumlahnya harus nyampe nisob. Kemudian al-khaliton, syaratnya dia min ahli zakah, haruslah orang yang wajib zakat. Yang ketiga, harus sepanjang tahun itu, sepanjang sanah itu dia harus bercampur. Dan kemudian dikatakan namun taqidin al-isni wa'alam annal khultah al-mu'al-tu'asiru fil mawashi bila khilaf, ketahuilah bahwa yang namanya percampuran ini, harta orang dua orang dicampur jadi satu itu, tu'asir itu mempengaruhi hukum zakat bila fil mawashi dalam hal hewan ternak bila khilaf tanpa perdebatan. Jadi kalau yang dicampur itu kambing, sapi, unta, dicampur begitu, digembala oleh orang yang sama, di tempat yang sama, airnya yang sama, diperah di tempat yang sama, jumlahnya nisab, itu wajib zakat, semua sepakat. Dari ujung barat sampai ujung timur, seluruh sejagat raya ini ulama ini sepakat. Jadi tuh zakatul wahid. Jadi zakatnya zakat kayak zakat satu orang. Wahal yu'assir. Nah, apakah itu juga berpengaruh hukum zakatnya? Fithimari. Di dalam buah-buahan. Wazzurui dan juga biji-bijian. Wannakdaini dan juga anakdain, emas dan perak. Duit. Wa amwalu tijarah dan juga barang dagangan. Jadi kalau kambing dicampur zakatnya zakat satu orang, iya kita semua sepakat. Tapi kalau yang dicampur tuh bukan barang, bukan hewan ternak. Yang dicampur tuh barang dagangan misalnya. Ya kan, barang dagangan dua orang dikumpulin dalam satu toko. Kan banyak tuh ya. Nitip-nitip, tapi yang nitip gitu sih jarang ya. Soalnya barang dagang yang dititip-titip tuh biasanya ya cuman kue-kuean sama pisang goreng doang kan gitu. Pagi dia naruh, ntar jam 11 dia ngambil lagi. Yang nitip sampai nilainya ratusan juta tuh kan gak ada. Biasanya dia punya toko sendiri gitu. Tapi kalaulah seandainya ada. Zakatnya zakat satu orang apa gimana? Fihi qawlan. Dalam hal ini ada dua qawlnya Imam Asy-Syafi'i. Asuh, berarti bukan qawl Syafi'i nih. Dua qawl ini maksudnya dua pandangan ashab. Karena asuhahuma. Karena kalau qawl Syafi'i itu tidak pakai asuh. Qawl Syafi'i itu azharuhuma kan begitu. Kalau pakai asuhahuma berarti ini qawlnya ashab Syafi'i. Atau ada ini. Ada teks yang berbeda, Afif. Fihi qawlani asuhahuma apa azharuhuma. Atau fihi wajahani asuhahuma. Jadi coba kalau ada teks yang berbeda. Fihi qawlani dalam masalah ini ada dua qawl, ada dua pendapat. Asuhahuma yang paling benar, yang paling sahih. Artinya yang lebih kuat daripada pendapat yang satu adalah na'am. Pajakan sama. Berarti kalau asuhahuma ini enggak mungkin. Jadi karena kan standarnya ulama Syafi'i ketika menyebut dua qaulnya Imam Asy-Syafi'i tidak pernah menyebut hadza asuh dengan ini sah enggak. Jadi nyebutnya itu az-zahir. Az-zahir atau al-azhar kan begitu. Itu sebagai adab daripada ulama Syafi'i terhadap Imam Syafi'i tidak bisa mengatakan ini sahih. Kalau kita katakan ini sahih berarti itu enggak sahih. Itu enggak punya adab tuh terhadap Imam Syafi'i gitu. Katanya begitu. Nah, yang paling mungkin asuh itu, bukan paling mungkin, asuh itu disematkan kepada qaul ashab, perkataan ulama Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'i sendiri enggak pernah disebut asuh. Entah itu azhar atau az-zahir gitu. Berarti ini kalau ini qaul Syafi'i mestinya itu azharuhuma. Tapi kalau ini qaul ashab betul ini asuhuma. Jadi kita anggaplah ini ashabu Syafi'i gitu ya. Fihi qaulani ada dalam, jadi maksudnya qaulani bukan qaul tapi wajahan. Ada dua pendapat dari ulama Syafi'i, asuhuma yang paling sahih, na'am, iya wajib. Jadi na'am berpengaruh juga. Yang saya bingung tuh kalau di bank. Karena duit kita semua ke bank yang sama dan di kotak yang sama, rekening yang sama. Itu pengusaha-pengusaha besar yang Cina mata sipit dan siapa. Itu kan minjem ke bank duit kita yang dipakai. Kan ya, Viv? Kan sekarang kan modelnya orang miskin duitin orang kaya. Orang kaya gak punya duit, dia minjam kemana? Minjam ke bank. Yang dipakai duit siapa? Duit kita orang miskin yang nabung bertahun-tahun. Model sekarang kita nabung bertahun-tahun buat pergi haji, pas sudah nyampe duitnya dipakai sama siapa? Pakai buat bikin aspal gitu. Hajinya kemana? Ini batalin. Iya, kitanya rese, bukan kita rese, banknya rese juga sih nih. Emang bank tuh kagak berpihak kepada orang miskin. Ini kita mau beli rumah nih, kagak punya duit, kita minjem ke bank, kagak boleh. Kenapa alasannya? Nggak ada jaminan. Emang juga gak ada jaminan orang. Tapi orang kaya yang bikin perusahaan bodong, notaris juga asal-asalan, dapat tuh duit. Kan ya? Kita punya pengalaman tuh sama bank soal ginian. Kita jadi sewot sendiri kan. Kita jadi sewot sendiri. Maka udah dari tahun belakangan tuh saya udah gak nyimpan duit di bank lagi. Maksudnya bukan gak nyimpan. Kalau ada duit tuh langsung ditaruh aja lemari. Ya modal orang dulu lagi yang naruh duit itu di bawah kasur, di selipan baju, di lemari begitu. Di bank masuk waktu-waktu doang. Di bank mah yang penting punya rekening doang gitu. Asal kalau ada yang nanya rekening, Ustaz, nomor rekeningnya kita kasih. Jadi kita punya pengalaman yang gak enak tuh, kita berkali-kali ngajuin ke bank biar ini enggak tuh. Emang orang miskin enggak boleh punya kreditan, emang enggak boleh. Ya itu jalan Allah juga kali biar selamat begitu. Ini ya, iya nggak ngeliat teman-teman juga sama gitu. Orang susah banget minta duit ke bank. Padahal ya kita kan kenal dia orang baik, ya ustadz juga punya majelis taklim, mau gedein majelis, mau bikin pesantren, ke bank susah kan begitu. Tapi orang kaya, perusahaan bodong, notaris asal-asalan, minjem ratusan juta di ACC. Kan sialan itu. Kan sialan. Jadi begitu akhirnya. Akhirnya orang kita ngapain? Ya minta ke jalan. Minta ke jalan. Apa namanya? Minta sumbangan dan seterusnya. Mana tuh tadi ngomongin bank tuh? Asuhahuma yang paling sahih, na'am, iya. Itu juga sama, berpengaruh. Percampuran itu sama berpengaruhnya. Artinya bukan cuma hewan kambing, sapi, unta. Tapi kalau barang dagangan dicampur itu juga sama. Zakatnya zakat satu orang. Buah-buahan juga sama. Biji-bijian juga sama. Li'annal irtifaq al-hasil. Li'annal irtifaq al-hasila fil masyiyati yuhsalu aidan fi hadhil anwa. Karena al-irtifaq. Apa al-irtifaq itu kan rifqun. Rifqun itu kan semacam kasih sayang. Artinya apa ya, keringanan atau juga bisa jadi keringanan entah terhadap muzaki atau terhadap fakir miskin yang dihasilkan dalam hewan ternak yang awalnya 40 dia cuman yang awalnya 20 enggak wajib kemudian gara-gara dicampur 20 jadi wajib zakat, yang awalnya dia punya 80 cuman wajib 1 cuman karena nyampur sama yang 80 jadi 102 jadi 3 wajib zakat begitu. Al-ittifaq. Ini al-irtifaq. Ada enggak yang beda? Irtifaq itu maksudnya apa? Rahmah. Jadi al-irtifaq itu kasih sayang yang bukan kasih sayang, keringanan atau juga iya keringanan yang terjadi karena sebab dicampur. Baik keringanan itu dari sisi si punya kambing atau dari sisi si fakir miskin yang terjadi karena percampuran hewan ternak, itu juga terjadi hal yang sama kalau buah-buahan, kalau biji-bijian, kalau barang dagangan itu dicampur. Di sini al-irtifaq ada yang beda. Al-irtifaq. Di teks yang saya dapat beberapanya juga al-irtifaq, bukan ittifaq. Karena kan yang dimaksud emang kenapa sih kambing dicampur kemudian zakatnya zakat satu? Kan ada sabda nabinya. Pertama itu. Yang kedua, jadi punya rahmah. Awalnya yang kita wajib 2 ekor jadi cuma 1 ekor doang. Kan begitu. Karena dicampur. Atau rahmahnya buat si irtifaknya buat si fakir miskin. Yang tadinya cuma dapat 2 akhirnya dapat 3 gara-gara dicampur. Itu percampuran itu kan melahirkan keringanan baik itu dua sisi dan keringanan yang terjadi sebab percampuran hewan itu juga terjadi di kalau dicampur terhadap harta, terhadap barang dagangan gitu. Jadi yang kalau irtifak apa itu yang paling enak sih irtifak. Fil masyiyati yuhsalu aidan fi hadhil anwa, itu juga didapatkan dalam jenis ini, biji-bijian, buah-buahan, barang dagangan. Wa aidan, dan juga termasuk yang jadi dalil bahwa ia ada pengaruhnya, artinya zakatnya dizakati sebagaimana zakat satu orang. Fa umumu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalil umum dari perkataan Nabi Muhammad, la yufarraqu baina mustami'in, bahwa tidak ada, tadi ya tadi disinggung juga bahwa dua dalilnya, pertama ya tadi, yang kedua irtifaq, yang pertama ini nih, la yufarraq, tidak boleh dipisahkan, baina mustami'in, apa yang sudah jadi berkumpul. Al haditsu, ini dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat siapa kemarin ya, riwayat Imam Al-Bukhari, kan begitu, riwayat Imam Al-Bukhari. Wa huwa yatanawalu hadhil anwa, dan hadis ini karena umum tidak menjelaskan jenis harta zakatnya, yatanawal itu juga mengandung hadhil anwa, jenis-jenis yang lain, jenis barang dagangan, jenis anak daini, jenis zur wa simar. Fa yushtaratu, maka disyaratkan juga. Kalau kita pakai pendapat ini bercampur dan memengaruhi kewajiban zakat, jadi kewajiban zakat satu orang, fa yushtaratu fil mu'asyarati, maka wajib ini, maka disyaratkan fil mu'asyarat dalam jenis zuru wa simar. Al mu'asyaratu kan 10%. 10% itu kan zakatnya hewan, zakatnya zuru wa simar, buah-buahan dan juga biji-bijian. Maka kalau ini biji-bijian dan buah-buahan, yushtaratu, disyaratkan ittihadun nafur, disyaratkan sepersamaan an-natur. Apa persamaan natur? Natur itu tukang jagain pohon kurma. Jadi petani. Cuman petani untuk biji-bijian, petani untuk padi, petani itu namanya beda-beda. Nah, petani an-natur itu petani yang buah, kayak buah palem, pohon kurma, pohon kelapa, zabib. Nah, itu namanya an-natur petaninya. Jadi sama diurus oleh petani yang sama. Wal akar, al akar tuh fal. Jadi kalau akar tuh biji-bijian kayak semacam gandum, jelai itu. Tapi kalau natur tuh pohon yang itu, yang zabib, yang kurma itu, kurma, anggur. Ah itu pohonnya namanya natur. Jadi sama-sama petani sebenarnya, cuman beda jenis tanaman namanya beda. Wa huwal fallah wal umar. Dan yang namanya akar itu petani biji-bijian. Wa huwal fallah, dia adalah fallah petani, wal umal, dan juga persamaan umal, pekerjaannya dikerjain oleh pekerja yang sama, yang ngangkutin embernya, yang nyiremin hawa dan sebagainya. Wal mulaqih, al mulaqih artinya apa? Penggarap, ya betul. Al mulaqih itu artinya yang metikin gitu. Jadi dipetikin, kan udah panen nih, udah banyak banyak buahnya, baru dipetikin. Nah itu namanya mulaqih. Waliqat, aliqat itu yang nyabutin, aliqat itu yang nyabutin. Laqat apa liqat? Laqat. Wal mulaqih wal laqati, jadi yang tukang mungutin itu. Wan nahri, dia juga sama sungainya, kalau dia ngairin dari sungai, sungainya sama. Wal jarin, dan juga persamaan jarin. Apa jarin? Jarin itu lumbung padi. Jadi semuanya harus sama. Petaninya harus sama, airnya diambil dari sungai yang sama, pengerjanya sama, yang mungutin buahnya itunya jam sama, yang metikin juga sama, dan lumbungnya sama. Ditaruh di lumbung yang sama. Wa huwal badir, al-badir itu lumbung. Wa fi ghairi dzalika, dan selain, kalau jenis selain mu'asyarat, selain biji-bijian, syaratnya ittihadul hanut, yaitu persamaan hanut itu warung. Berarti ini untuk barang dagangan. Jadi kalau biji-bijian, buah-buahan, syaratnya apa? Penggarapnya sama, petaninya sama, pekerjanya sama, sungai yang diambil airnya untuk irigasi atau untuk nyiramin itu tanaman sama, lumbung padinya sama, lumbung gandum jelainya sama, begitu. Kemudian kalau itu barang dagangan, wa fi ghairi dzalik, dan selain biji-bijian dan buah-buahan, maksudnya barang dagangan, ittihadul halut, yaitu dagang tokonya sama, jadi disimpan di toko yang sama. Wal haris, dan juga penjaganya sama. Wal mizan, timbangannya sama. Wal wazan, dan orang yang nimbangin juga sama. Berarti susah juga ini ya, harus sama. Wan naqid, an naqid itu ini kalau ini apa namanya duit. Wan naqid itu yang megang duit gitu, yang ngurusin duit, bankir kalau kita. Bankirnya sama. Wal munadi wal mutaqadi, al munadi wal mutaqadi saya enggak tahu niatnya apa. Al munadi wal mutaqadi. Al mutaqadi kan orang yang berhutang. Jadi transaksi antara al mutaqadi. Jadi dua orang tersebut bertransaksi terhadap uang tersebut. Jadi mungkin aja an-naqid itu adalah orang yang megang bankirnya, al-mutaqadi itu nasabah yang minta pengelolaan terhadap utang tersebut. Bisa jadi, tapi saya enggak tahu nih artinya al-munadi wal. Di situ ada enggak artinya? Kasir ya. Al-munadi kasir. Al-munadi betul kasir. An-naqid itu yang megang duit. Al-munadi kasir, cuman al-mutaqadi itu saya enggak tahu. Al-mutaqad itu kan artinya orang yang saling ya bertransaksi itu. Artinya kalau di bank nih sudah sesuai nih syaratnya, jadi kan dikumpulkan oleh pihak yang sama, ditaruh di kotak yang sama, kan begitu di bank. Berarti ntar kita zakatnya nggak usah zakat diri, zakatnya lewat bank aja, bank yang bayarin kita, bank yang ngumpulin. Jadi kalau dikumpulin duit nasabah sampai sekian triliun, nah bayar deh dia itu yang wajib zakat. Jadi kalau kita di situ cuma naruh 100 ribu, ya kita kewajiban zakatnya cuma 0,0 sekian persen kan. Kan arti keseluruhan. Tapi kan agak susah ya kalau dari penghitungnya tuh agak susah. Karena serba ini ya, apa istilahnya, banyak apa namanya, bisa jadi dalam bank tersebut kan banyak orang. Dan setiap orang punya, artinya setiap apa namanya bankir tuh punya apa job desk yang nasabahnya beda-beda. Bankir ini nasabahnya dari nomor 1 sampai sekian, yang ini 1 sampai sekian kan gitu. Waqala al-Bandaniji, Imam al-Bandaniji sahibul furu'. Al-Bandaniji sahibul furu' mengatakan wal jamal. Wal jamal saya enggak tahu nih ulama Syafi'i yang sebelah mana gitu, saya belum lihat, belum cek. Wal ban qala al-Bandaniji wal jamal mengatakan, wa qala al-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan. Jadi al-Bandaniji dengan jamal menukil perkataan Imam Nawawi fi syarhil muhadzab, dalam kitabnya Syarah al-Muhadzab, wa in kana fid darahimi, walaupun itu terjadi pada dirham, itu juga terjadi percampuran. Walikulli wahidin kis, dan setiap orang yang punya dirham kis itu kantong sendiri, punya apa, kalau bahasa kita tuh orang dulu kan kalau megang duit pakai kantong tuh ya, kantong yang atasnya diikat gitu. Itu namanya kis. Walikulli wahidin kis fayattahida, kemudian dua orang tersebut menjadikan kis tersebut, kantong tersebut, fi sunduk, naruh di sunduk, di kotak yang sama. Wa fi amti'ati tijara. Jadi maksudnya di dirham juga terjadi tuh percampuran. Walaupun dia nyimpen di kantong yang berbeda-beda, tapi kalau naruh kotaknya di kotak yang sama, jadi tuh khultah. Di bank kan begitu tuh. Memang gitu. Kita punya rekening masing-masing, tapi naruhnya di kotak yang sama kan. Di bank yang sama. Buktinya kalau kita ngambil ATM kan semuanya bisa gitu. Tapi ada dua pendapat ini ya, agak saya sih belum dapat ya, sampai sekarang belum dengar ada fatwa ulama kontemporer baik Indonesia atau luar negeri yang mengatakan kewajiban kita terhadap, karena zakat nakdain itu semua sepakat. Yang saya tahu zakat nakdain, zakat uang yang kita punya walaupun bukan emas dan perak, itu Dr. Roba Azwela mengatakan dia juga sama wajib zakatnya. Tapi belum ada pembahasan apakah kalau taruh di bank itu jadi zakat khalifan begitu. Paham ya Viv ya? Jadi zakat duit itu semua sepakat. Yang saya tahu sedikit orang yang berselisih tentang zakat duit. Karena duit kedudukannya disamakan dengan aknat dain. Walaupun duit kita bukan emas perak. Tapi belum dengar ada fatwa kewajiban zakat uang itu diserahkan kepada bank karena itu bagian dari Khaliton, belum pernah dengar itu. Gitu. Tapi memang ada dua call di sini ya. Nanti kita lihat fatwanya. Hatal Azhar juga saya belum dengar tuh. Gitu. Pusi-pusi bahasa Sasakis itu pusi-pusi itu. Wa fi amti'ati tijarah, dan dalam barang dagangan, bi ayyakuna, yaitu barang dagangan dua orang tersebut dijadi ditaruh fi mahzan, ditaruh di gudang wahid, di gudang yang sama. Walam yatamayyazu ahaduhuma 'anil akhar fi syai'in mimma sabaq, walam yatamayyazu ahaduhuma 'anil akhari fi syai'in mimma sabaq, dan walam yatamayyaz, dan keduanya tidak bisa, tidak membedakan anil akhar daripada yang lain, fi syai'in, dalam sesuatu mimma sabaq yang sudah disebutkan. Walam yatamayyazu ahadunya, maksudnya lam yatamayyaz itu maksudnya kemana? Walam yatamayyazu ahaduhuma anil akhari fi syai'in mimma sabaq, wa hina idzin tathbutul khultatu. Wallahu alam. Bi ay yakuna fi mahzan wahid walam yatamayyaz. Oh, maksudnya ditaruh di gudang yang sama, taruh aja begitu, dan dia tidak membedakan. Ini bagian gue ya, ini gudang sisi, ini barang dagang gue. Tapi dicampurin. Ini minuman, ini makanan, ini baju. Bajunya dua orang campur di baju situ. Ini biji apa namanya, minuman. Minuman campur di situ. Jadi di dalam satu gudang tuh tidak ada sekat. Walam yatamayyaz, dan tidak membedakan salah satu di antara apa lain. Fi syai'in, dalam hal tersebut, mimma sabaq, sebagaimana yang sudah disebutkan, wahayna izin, dan ketika itu tasbutul khultatu, maka terjadilah percampuran. Wallahu alam. Qala wa awwal qalin wa fi mazada fa bihisabihi. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang, insyaallah hari Senin, karena sekarang hari Jumat. Insyaallah kita ketemu lagi hari Senin. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat, dan saya mohon untuk dikoreksi. Insya Allah nanti malam kita terusin baca kitab Kifayatul Ahyar bab Udhiyah. Jadi kalau tiap hari Senin sampai Jumat bab zakat di channel saya, kalau ntar malam Sabtu bab Udhiyah di channelnya Rumah Fikih Indonesia. Mudah-mudahan semuanya berkenan untuk hadir, diberi kesehatan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon dikoreksi bagi para guru-guru kami, para asatidz, para tokoh masyarakat ajengan, jika menemukan ada kesalahan dalam pembacaan, penerjemahan, atau juga kesalahan dalam penjelasan, saya mohon untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram, begitu. Nanti malam biasanya mulai jam 8, insyaAllah. Oke, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.